akan ada cinta yang lain. Tak ku rasa sebelumnya sejuta cinta yang terindah. Engkau pelita yang hangatkan diriku, semua begitu indah bagai di surga. Jangan pernah berpaling pada dirinya. Aku ada di sini hanya untukmu. Oh, tak ku rasa sebelumnya sejuta cinta yang terindah. Sejak dulu kau ada di sini, pasti tak akan ada cinta yang lain. Tak ku rasa sebelumnya, tak ku rasa sebelumnya, tak ku rasa sebelumnya, tak ku rasa sebelumnya. Konser ini ditujukan untuk semua teman Yovie Nuno yang ada di Indonesia dan di luar Indonesia. Dan Yovie Nuno mau terima kasih untuk semua dukungan dan supportnya selama ini kepada Yovie. Terima kasih semuanya. Terima kasih.